berhitung di dalam hidupnya, berhitung tidak secara matematis, tetapi berhitung berdasarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhitung dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk senantiasa menakar hidupnya agar hidup yang ia lalui bisa bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang, yaitu di alam akhirat. Manusia yang cerdas, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cerdas, ia senantiasa memperhitungkan apa yang ia lalui di dalam kehidupan ini. Ia kalkulasi apakah yang ia perbuat ketika di dunia ini akan menguntungkan dirinya saat di akhirat nanti. Ia senantiasa berkalkulasi apakah yang ia lakukan saat di dunia ini bisa memberi keberuntungan di akhirat nanti. Ia senantiasa berkalkulasi bahwasannya umur yang ia miliki, usia yang ada pada dirinya, tidak bisa ia terka, tidak bisa ia raba, tidak bisa ia prediksi sampai seberapa lama ia akan hidup di muka bumi ini. Karenanya ia senantiasa berhitung dan berkalkulasi bahwasannya apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan di dunia ini harus memberikan keuntungan yang lebih besar untuk kehidupan akhiratnya nanti. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memikirkan bahwasannya kematian itu selalu dekat dengan dirinya. Al-maut senantiasa tiba-tiba bisa mendatangi dirinya. Al-maut bisa sejenak kemudian menjemput dirinya. Maka segenap apa yang ia perbuat, tutur kata yang ia lontarkan, akan senantiasa ia hitung. Akankah berguna apa yang ia lakukan itu untuk kehidupan akhiratnya? Pandangannya jauh ke depan. Tidak semata untuk kehidupan ia di dunia ini saja, tetapi cara pandang yang ia lakukan jauh ke depan, melampaui cara pandang orang-orang materialistis, melampaui cara pandang orang-orang kafir, yang mereka hanya bergelut di dalam kehidupan dunia semata. Bagi seorang mukmin, hidup di dunia ini adalah titian menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat nanti. Karenanya, apa yang ia perbuat senantiasa dalam upaya mempersiapkan menuju kehidupan hari esok. Karena ia sadar benar kematian itu tidak bisa ia hitung kapan tibanya. Ia tidak bisa menghitung usia yang ada pada dirinya. 50 tahunkah? 55 tahunkah? 60 tahunkah? Atau berapa tahun? Ia tidak bisa untuk berhitung. Menghitung usia akhir dari kehidupannya di dunia ini. maka setiap tarikan nafas yang ia lakukan senantiasa dalam rangka untuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kaki yang ia lakukan senantiasa ia arahkan untuk menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ayunan tangan yang ia kerjakan, ia niatkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, seseorang yang senantiasa menyiapkan diri untuk menyambut kematian pada dirinya, dan ia senantiasa merindukan bahwasannya ketika kematian itu menjemput dirinya, ketika malakul maut mendatangi dirinya, ketika itu ucapan yang ia lontarkan dari lisannya adalah ucapan thayyibah, kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Sebagaimana hadis dari Mu'ad radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Karenanya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan bimbingan kepada kita agar senantiasa mendampingi orang-orang yang dalam keadaan memiliki tanda-tanda kematian itu akan tiba pada dirinya, maka hendaknya orang yang demikian ini senantiasa didampingi untuk kemudian diajari, dituntun agar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah oleh kalian kematian kalian, yaitu ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab syarah Riyadus Salihin, beliau mendorong kita untuk mendampingi orang-orang yang dalam keadaan memiliki tanda-tanda bahwasannya kematian telah dekat pada dirinya, untuk senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sudah jelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi min hadhihi dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengakhiri kehidupan dunianya dengan ucapan atau dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga, masuk ke dalam jannah. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika kita menuntun, mentalkin seseorang dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, kemudian orang itu mengucapkan apa yang kita mintakan, Orang itu pun mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun setelah itu, orang yang kita tuntun di dalam mentalkin ini mengucapkan kata-kata keduniaan lainnya. Misalnya meminta minum. Saya ingin minum. Misalnya meminta sesuatu. Mana fulan, mana alan. Maka ketika ucapan-ucapan ini menyelingi kalimat La ilaha illallah yang telah ia ucapkan, maka hendaknya kita yang menuntun, mentalkin untuk kemudian mengulangi lagi, agar orang yang kita talkin ini mengucapkan kembali kalimat La ilaha illallah. Terus demikian, sehingga benar-benar akhir daripada ucapan yang terlontar dari lisannya, yaitu kalimatut thayyibah, La ilaha illallah. Bukan kalimat-kalimat keduniaan, saya ingin makan, saya ingin minum, mana fulan, mana alan, dan seterusnya. Tetapi yang terakhir ia ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah. Inilah saat kematian yang indah. Saat maut menjemput menjadi sesuatu yang indah. Ketika kalimatut thayyibah menjadi akhir dari ucapan yang terlontar dari lisan diri-diri kita atau diri seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kala maut menjemput, juga perlu kita perhatikan sebagaimana hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha yang menyebutkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala Abi Salamata wa qad saqqa basaruhu fa aghmadahu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam datang bertakziah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba, sesaat setelah Abu Salamah menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih melihat kelopak mata atau mata Abu Salamah masih terbuka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kelopak mata tersebut agar menjadi tertutup. Maka menutuplah mata Abu Salamah. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Inilah keadaan tanda-tanda ketika maut menjemput, bahwasannya kepergian, keluarnya ruh dari tubuh seseorang diikuti dengan pandangan mata yang ada pada dirinya. Qala, di dalam hadis tersebut diungkapkan, fadajja nasun min ahlihi, maka kemudian keluarga dari Abu Salamah pun menjadi gundah, terjadi hiruk pikuk. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah engkau mengucapkan atas diri-diri kalian ucapan-ucapan yang jelek. Jangan mendoakan kejelekan atas diri-diri kalian. Ucapkanlah, tidak ada yang patut untuk kalian ucapkan illa bi khairin, kecuali ucapan yang baik. Kenapa? Karena sesungguhnya para malaikat, mereka mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya. Ketika musibah itu menimpa, maka jaga lisan. Jangan sampai lisan ini mengucapkan sesuatu yang tidak patut. Jangan sampai kemudian lisan ini menampakkan kegundah gulanaan, menampakkan sesuatu yang buruk, yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada orang yang ditimpa musibah kematian, yaitu agar mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Karena bisa jadi saat itu para malaikat tengah mengaminkan apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang tersebut. Bagaimana ucapan yang baik itu? Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah pengganti dengan pengganti yang lebih baik dari orang-orang yang ia tinggalkan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan ampunilah dia, wahai Rabb yang menguasai alam semesta. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah baginya tempat kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah secercah cahaya di dalam kuburnya Abi Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana disebutkan di dalam kitab sahihnya. Dari apa yang diungkapkan tadi, kita mendapatkan tuntunan yang sedemikian indah ketika maut itu menjemput. Pertama, kita dibimbing untuk mendatangi orang yang ditimpa musibah. Dan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam keterangan-keterangan yang lain, bahwasannya ketika keluarga Ja'far bin Abi Thalib wafat, meninggal dunia, ditimpa musibah dengan meninggal dunianya Ja'far, maka kemudian para sahabat membawa sesuatu. Para sahabat memberikan sesuatu yang bisa meringankan bagi orang-orang, bagi orang yang tengah ditimpa musibah tersebut. Inilah tuntunan agama kita. Bukan kita lantas kemudian makan-makan di tempat kematian. Bukan lantas kemudian kita bersenang-senang di tempat kematian. Yang demikian ini justru tidak diajarkan. Malahan apa yang diajarkan di dalam Islam, manakala kita bertakziah, maka hendaknya kita memberi sesuatu, membawa sesuatu yang mampu untuk kita bawa, dan kemudian diberikan kepada orang yang terkena musibah tersebut. kita disunnahkan untuk bertakziah, menengok, mendatangi saudara kita yang tengah tertimpa musibah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika kematian Abu Salamah masih sesaat itu, artinya belum terlalu lama, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup kelopak mata Abu Salamah yang masih terbuka. Ini adalah adab terhadap mayit, jenazah yang sudah dalam keadaan terbujur. Kita dituntunkan di dalam agama untuk memperlakukannya dengan penuh kelemah lembutan. Tidak kemudian bersikap kasar, tidak kemudian melukainya, tidak kemudian mematahkan tulang belulangnya. Dan yang dituntunkan kepada kita adalah menjaga jenazah tersebut, menjaga si mayit tersebut, bahkan aurat yang ada pada dirinya tetap ditutup agar tidak terlihat oleh orang lain. Adab yang sedemikian tinggi yang diajarkan di dalam agama ini terhadap orang yang telah dalam keadaan menjadi mayit. Inilah tuntunan yang mulia, tuntunan agama kita. Dan kita pun mendapati dari faedah hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika musibah itu menimpa untuk mendoakan bagi dirinya dengan kata-kata yang baik. Tidak lantas mengucapkan kata-kata yang mengandung keburukan, kata-kata yang bisa memberikan kejelekan. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang diucapkan oleh kita. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pun kita dituntunkan untuk senantiasa memberikan doa bagi orang yang dalam keadaan telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita jelas bahwasannya ia adalah seorang muslim, ia adalah seorang mukmin, maka kita doakan ia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mendoakannya. Inilah doa yang kemudian menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Ikhwafiddin a'azakumullah. Hadis-hadis yang terkait dengan kita dengan perintah untuk mengucapkan sesuatu yang baik ketika musibah itu datang, juga sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang lain. Hadis masih bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza hadartum al-marida aw al-mayyita faqulu khairan." Apabila kalian telah hadir pada seseorang yang sakit, atau hadir ketika seseorang telah menjadi mayit, telah wafat, maka ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata istri Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fakultu, maka aku ucapkan, ya Rasulullah, inna Aba Salamata qad mata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari Ummu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, quli, ucapkanlah oleh dirimu, Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Ampunilah Abu Salamah. Wa'aqibni minhu 'uqba hasanah, dan berilah pengganti dari apa yang ia tinggalkan dengan sesuatu yang baik. Fakultu, maka aku katakan, kata Ummu Salamah, fa'aqabani Allah man huwa khairun li minhu. Maka kemudian Allah mengganti apa yang aku mintakan tersebut dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapakah? Kata Ummu Salamah, Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang mengganti kedudukan sebagai suami dari Ummu Salamah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah bentuk dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ummu Salamah. Sehingga kemudian di dalam perjalanan kehidupan dari Ummu Salamah setelah maut menjemput sang suami, tak berapa lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersunting Ummu Salamah. Doa yang dipanjatkan oleh Ummu Salamah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari suami yang semula, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu riwayat yang mengungkapkan tentang betapa para malaikat mengaminkan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ketika itu tengah ditimpa musibah. Kemudian di dalam hadis yang lain, masih hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini didengar oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, tidaklah dari seorang hamba yang ia mendapatkan satu musibah, kemudian ketika ia mendapatkan satu musibah tersebut, ia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya orang-orang itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia berdoa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepadaku ketika musibah ini menimpa diriku. Wakhlif li khairan minha, dan berilah pengganti bagiku dengan sesuatu yang lebih baik. Illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi, kecuali Allah akan memberikan ganjaran pahala terhadap musibah yang menimpa pada dirinya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti sesuatu yang lebih baik bagi dirinya. Maka kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku katakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berdoa, maka fa akhlafallahu li khairan minhu, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengganti kedudukan suamiku dengan seorang pria yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwafidin azakumullah, kisah-kisah ini bukanlah semata kisah yang kemudian kita baca dan kita lewati begitu saja. Kisah-kisah ini adalah mengingatkan bahwasannya al-maut, kematian, bisa menghampiri seorang hamba kapan saja. Dan manakala kita telah menyiapkan diri, manakala kita telah benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan husnul khatimah, akhir kehidupan kita dalam keadaan yang baik. Bukan dalam keadaan ketika sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah. Bukan pula keadaan di mana seseorang kemudian dalam keadaan sedang lalai, wal'iyadzubillah. Tapi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di dalam kematian yang diridhoinya. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang pahlawan dari kalangan kaum muslimin yang sedemikian gagah perkasa, seorang yang pemberani, ia berharap kematian itu datang pada dirinya saat ia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginannya yang sedemikian besar, sehingga kemudian di setiap peperangan, ia senantiasa berada di barisan terdepan. Tubuhnya penuh dengan bekas-bekas sayatan pedang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kematian yang menimpa pada sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yaitu berada di atas tempat pembaringan, berada di atas tempat tidur. Maka siapa yang akan menduga, siapa yang akan bisa menerka bahwasannya ketika seseorang berjihad di jalan Allah, maka kemudian akan tiba kematian itu pada dirinya? Belum tentu. Karenanya yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya untuk menyiapkan kematian itu saat datang kepada kita. Dan salah satu bentuk orang-orang yang mendapati kematian, artinya orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, saat orang-orang yang dicintainya itu kemudian meninggal dunia, maka ia bukanlah menjadi orang-orang yang lantas gundah gulana, bukan pula lantas menjadi orang-orang yang berputus asa karena orang yang ia cintai telah meninggalkan dirinya. Dalam sebuah hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu ta'ala limalaikatihi." Ketika seorang anak dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala meninggal dunia, yaitu artinya seseorang memiliki anak, kemudian anaknya meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat? Qabattum walada 'abdi, engkau telah mencabut nyawa anak hambaku. Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, na'am, ya. Fayaqulu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, qabattum samarata fu'adih, engkau telah mencabut nyawa buah hatinya, orang yang dicintainya. Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, na'am, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, fayaqul, famada qala 'abdi, maka ketika anaknya itu dicabut nyawanya, apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Fayaqulun, maka para malaikat menyatakan, hamidaka wastarja'a, hambamu itu memujimu, mengucapkan alhamdulillah dan istarja, kemudian hambamu itu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, bangunkan, buatkan bagi hambaku tersebut sebuah rumah di dalam surga, di dalam jannah. Wasammuhu baital hamdi, kemudian beri nama rumah tersebut dengan sebutan baitul hamdi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ikhwah fiddin a'azakumullah, dari hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang ditinggal mati oleh orang yang ia cintai. Dalam hal ini adalah seorang anak. Seorang anak yang sedemikian ia sayangi, anak yang sedemikian ia cintai, kemudian Allah memanggilnya, maut menjemputnya. Karena sesungguhnya maut tidaklah memilih usia. Jangan dikira yang sudah tua renta akan lebih dulu meninggal dunia. Belum tentu. Bisa jadi cucunya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Karena sesungguhnya kematian itu tidak berdasarkan rentang usia. Maka ketika seseorang ditimpa musibah dengan kematian seorang anak yang ia sayangi, yang ia cintai, bahkan disebutkan sebagai samarata fu'adih, buah hatinya, tapi orang tersebut sedemikian bersabar ketika maut menjemput anak yang ia cintai, ia bersabar. Bahkan ia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian ini, ia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dibangunkan sebuah rumah di surga, di dalam jannah, yang rumah tersebut diberi nama Baitul Hamdi. Dan keutamaan yang lainnya, ketika ia bersabar kala maut menjemput, sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yaqulu Allah ta'ala, ma li 'abdil mu'min 'indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasaba illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiadalah seorang dari hambaku yang beriman, seorang hamba yang mukmin terhadap diriku, ia akan mendapatkan balasan ketika orang yang ia cintai di dunia dicabut ruhnya oleh aku. Kemudian ia mengharapkan, tiadalah yang ia harapkan ilal jannah, kecuali jannah. Dari sini menunjukkan keutamaan orang yang senantiasa bersabar kala maut menjemput orang-orang yang ia cintai. Maka ikhwafiddin azakumullah, banyak sekali hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita tentang kematian. Banyak sekali riwayat yang menceritakan kepada kita tentang al-maut. Maka untuk yang demikian ini, ketika kita membaca, ketika kita diingatkan dengan hal-hal yang seperti ini, maka bagi seorang yang beriman akan semakin kokoh keimanannya. Ia akan semakin merasa takut, takut ketika menyelisihi apa yang dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menjadi takut manakala kematian itu justru menjadikan dirinya su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Ia merasa takut ketika justru kematian itu bukan berada saat dirinya berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ia menyadari bahwasannya kematian itu pasti merenggut dirinya, di saat itulah ia benar-benar untuk senantiasa berbenah diri. Amalan-amalan ibadah yang ia tunaikan, ia berupaya untuk semirip mungkin dengan apa yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ia merasa khawatir ibadah-ibadah yang ia lakukan akan memberikan sesuatu yang buruk, dalam pengertian tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ia terus berupaya memperbaiki diri di dalam setiap beramal, untuk senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk senantiasa amal yang ia tunaikan selalu berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri kematian, manakala ada sesuatu yang akan ia tinggalkan, entah itu dalam bentuk hutang piutang, ia akan tulis segala sesuatunya tersebut untuk atau agar ahli warisnya bisa menyelesaikannya kelak. Maka ketika maut menjemput, seorang yang beriman selalu mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan kebaikan. Dan itulah yang senantiasa dilakukan oleh